بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masadir tasyri', sumber pokok pengambilan hukum, yang mana pengambilan hukum di dalam permasalahan fiqih menurut ahli sunnah wal jamaah, yaitu di antaranya yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Maka dari Al-Quranul Karim lah diambil patokan hukum dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah, baik itu yang menunjukkan wajib ataupun sunnah, mustahab ataupun haram, demikian pula halal dan juga makruh. Dari sekian hukum-hukum syar'i. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dalil yang dijadikan patokan dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah dan yang lainnya. Dan juga perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun dalil. Adapun perkataan tentunya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang seseorang memegang zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita tatkala kita memegang zakar atau kemaluannya masing-masing, maka itu adalah perkara yang membatalkan wudu. Demikian pula perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat banyak, yang itu pun dijadikan sebagai dalil patokan hukum, baik itu wajib ataupun mustahab ataupun yang lainnya. Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Nyatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci untuk tidur sebelum isya dan berbicara yang tidak ada manfaatnya setelah isya. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kedudukan salatul isya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang sungguh sangat banyak dan akan kita temukan dalam pembahasan fikih nanti. Sehingga baik itu perkataan ataupun perbuatan termasuk daripada dalil sebagai pokok pengambilan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula iqrar apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun dijadikan sebagai patokan hukum, baik itu mustahab ataupun mubah. seperti pernah dihidangkan di meja Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dab, daging dab, sejenis binatang padang pasir, binatang buas padang pasir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya, tidak memakannya. Maka ini menunjukkan mubah perkara yang didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepengetahuan beliau alaihi salatu wasallam tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan dalil sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan, apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Ta'ala, dengan syarat bahwasanya hadis tersebut sahih, perkataan ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahih, benar datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan rekayasa, bukan palsu, bukan lemah. Maka itulah yang dijadikan dalil. Dan yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih di atasnya. Maka tentunya yang dikedepankan adalah hadis yang lebih sahih. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai pokok pembinaan hukum dalam bab fiqih, tidak datang padanya nasakh, dihapus dengan hukum yang lain. Maka selama tidak ada nasikh yang menghapusnya, dalil tersebut yang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa dipakai patokan hukum, kecuali di sana kita dapatkan adanya nasikh yang menghapuskannya. Seperti di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fil hadar wal muqim rakaatain, safar ataupun tidak safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Kemudian hukum ini dimansukh, dihapus, dan ditetapkan ketika safar saja. Ya, salat 2 rakaat ditetapkan ketika safar saja, yang disebut dengan qasar. Tidak berlaku ketika seseorang mukim berada di tempatnya, tidak melakukan safar. Kemudian hukum yang ketiga yang telah kita bahas pula, atau perkara yang dijadikan dengannya hukum syar'i, yaitu ijma', kesepakatan orang-orang yang telah layak disebut sebagai ahlul ijtihad, seperti ijma' as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ijma'nya para sahabat, kesepakatan mereka dalam suatu hukum syar'i, maka itu diterima. Sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala tentang dijadikannya ijma' sebagai pokok pengambilan hukum, yang dimana ijma' tersebut ditopang dan dikuatkan di atas dalil, sehingga tidaklah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Tayyib. Kemudian yang keempat daripada sumber hukum di dalam hukum syar'i, yaitu al-qiyas. Al-qiyasu 'ala an-nasi wal ijma', penyerupaan terhadap nas dan ijma. Apa itu qiyas? Qiyas kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, wa huwa ilhaqu far'in bi aslin min haythul hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Definisi qiyas adalah menggabungkan, mengelompokkan, memasukkan perkara cabang dengan aslinya dari suatu hukum. Tatkala kita mengaitkan perkara-perkara yang dianggap cabang terhadap aslinya, terhadap induknya, dari segi hukum kita samakan, kita kaitkan. Kenapa kita kaitkan dengan hukum aslinya, hukum induknya? Li'illatin jami'atin, dikarenakan sebab yang mencakup bainahuma, diantara keduanya. Ada sisi kesamaan, ada sisi kemiripan antara cabang dengan aslinya. Oleh karenanya dihukumi dengan hukum yang sama. Maka ini kias. Dan tidaklah kias yang benar kata para ulama, melainkan itu semua tetap ditopang di atas dalil yang sahih. Yang artinya dalam permasalahan-permasalahan yang pokok mereka punya dalil. Sehingga perkara-perkara yang cabangnya kembali kepada dalil yang muhkam, yang jelas. Tayyib. Sehingga inilah yang teranggap kias, yang disebut kiasus sahih, kiasul aula atau kias aulawiyah, kias yang benar, bukan kias ma'al farid, kias yang berbeda dengan hukum aslinya. Tetapi yang namanya kias menggabungkan hukum cabang pada hukum asli harus memiliki kemiripan, kesamaan hukum. Seperti para ulama mengkiaskan beras terhadap perkara-perkara yang wajib dengannya dikeluarkan zakatnya. Yang Rasulullah sebutkan yaitu dari anggur, kurma, anggur yang dikeringkan, zabib, kemudian kurma, dan juga burrah, sejenis gandum. Maka para ulama menggabungkan, mengkiaskan ruz, yaitu beras, ke dalam perkara-perkara tersebut yang tidak ada nas datang bahwasannya beras termasuk daripada salah satu perkara yang harus dizakati. Ya, maka tatkala para ulama menggabungkan hukum beras terhadap perkara-perkara tadi yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika sampai nisab dan haul, para ulama mengambil illah, alasan yang sama. Apa alasannya? Li'annahu mat'um, karena beras itu sebagai sesuatu yang dimakan, sama seperti halnya zabib, ya, kurma yang anggur yang dikeringkan, ataupun kurma, ataupun gandum, sama-sama dimakan. Sehingga tatkala ada kesamaan dari sisi itu, digabungkanlah bahwasannya beras pun termasuk perkara yang dibenarkan untuk dijadikan zakat, dikeluarkan zakatnya. Tayyib. Itu bagi yang menggabungkan, yang mengkiaskan beras ke dalam perkara-perkara yang harus dizakati, karena ada kemiripan dari segi hukumnya. Apa kemiripannya? Mat'um, karena dimakan. Tayyib. Maka tidak boleh kias ma'al farik, kias yang berbeda dengan hukum aslinya, hukum induknya. Seperti yang terjadi di kalangan manusia, bolehnya untuk kaum muslimin berkelompok-kelompok, berpartai, bergolongan. Apa kias mereka? Mereka mengkiaskan bahwasanya dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut muhajirin dan ansar. Iya. Berarti ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansar. Iya. Sehingga dari itu datanglah apa? Yang disebut dengan tentara ansar. Itu ataupun yang lainnya. Itu mereka mengkiaskan saja, katanya dahulu pun ada kelompok muhajirin dan ansar, sehingga itu bolehnya untuk membuat partai atau kelompok dan yang lainnya. Maka ini kias malafari kata para ulama, yang tidak sesuai dengan hukum aslinya. Dan insyaallah akan kita dapati nanti seperti apa dalam bab al-qiyas pada prakteknya dalam permasalahan-permasalahan fikhiyah. Qala Syekhul Islam rahimallahu taala fil qiyas, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam qiyas, kata beliau, wa huwa hujjatun aidha 'inda jamaahiril fuqaha. Qiyas merupakan hujjah pula, perkara yang dijadikan patokan hukum menurut kebanyakan para ahlul fiqih. Lakin kathira min ahli ar-ra'yi asrafa fihi. Akan tetapi kebanyakan pengikut atau pengagung akal, yang mereka mengikuti akalnya, mereka terjatuh ke dalam asraf, melebar di dalam permasalahan qiyas, melampaui batas dalam permasalahan qiyas, tawasu'. Asrafa maknanya tawasu', meluas di dalam permasalahan qiyas. Seperti apa bentuk meluasnya mereka, melebarnya mereka dalam permasalahan qiyas, ahlul ra'yi ini, kelompok-kelompok yang mendahulukan akal dalam pemahamannya, hatta ista'malahu qabla al-bahthi 'anil nasi, sampai pun mereka menggunakan qiyas sebelum mereka menggali dalil, mencari dalil. Mereka dahulukan qiyas. Ini bentuk asraf, melampaui batasannya mereka, karena mereka mendahulukan qiyas ketimbang mencari dalil terlebih dahulu, yang padahal tentunya untuk seseorang terus dan menerus mencari dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun perbuatan sahabat, perkataan para sahabat, sebelum dia beranjak berpindah pada hukum yang lainnya, yaitu kepada qiyas. Maka ini bentuk tawassu', melebarnya mereka para ahlu ra'i. Wa hatta radda bihi an-nusus, dan sampai pun mereka menolak nas. Ketika mereka tawassu', melampaui batasan dalam qiyas, sampai terjatuh ke dalam menolak nas, dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini tidak selayaknya, tidak selayaknya untuk kita menolak dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita berpegang kepada ijma dan qiyas. Tapi jikalau di sana ada Al-Quran dan As-Sunnah datang, maka itulah yang wajib didahulukan. Oleh karena itu dalam pembahasan usul sunnah yang telah kita lewati, la qiyasa fi sunnah, tidak ada qiyas di dalam sunnah. Apa maksudnya tidak ada qiyas dalam sunnah, kata Imam Ahmad? Tidak qiyas jikalau sudah datang sunnah menerangkan suatu hukum, tidak teranggap. Maka harus kembali ke dalam sunnah, ke dalam nas, ke dalam dalil. Dan ingat, dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hatta ista'mala minhu al-fasida, dan sampai pun di antara mereka ahli ra'i yang mengedepankan akalnya, mereka menggunakan qiyas yang fasid, yang keliru, yang salah, yang tidak memiliki kaitan dengan hukum aslinya. Wa min ahli al-kalami wa ahli al-hadith wa ahli al-qiyas man yunkiruhu ra'san. Ya, sehingga dari kalangan ahli kalam, ahli hadis dan ahli qiyas itu sendiri, ada di antara mereka yang mengingkarinya. Wa hiya mas'alatun kabiratun, maka ini adalah tentunya perkara yang sangat besar. Wal haqqu fiha, dan yang benar dalam permasalahan ini, permasalahan qiyas, mutawassitun bainal israfi wan naqsi. Kita harus pertengahan. Tidak boleh melampaui batasan dengan kita mendahulukan qiyas dan menyampingkan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh pula untuk kita menganggap remeh dengan kita menolak qiyas. Tidak ada qiyas mutlak, ya. Tapi tentunya ada dalam sebagian perkara, tidak mutlak kita sebutkan tidak ada qiyas, tetapi rinci perkaranya, ya. Sehingga dalam permasalahan ini kita pertengahan. Tanyib. Khamisan, kemudian yang kelima, yang termasuk perkara yang dikatakan hukum dalam permasalahan fikih, qaulus sahabi, perkataannya para sahabat. Dan perkataan para sahabat, kata Syekh, wa huwa hujjatun 'indal a'immatil arba'ati wa ghairihim, merupakan hujjah, alasan, dalil yang bisa dijadikan patokan hukum menurut atau di sisi para imam yang empat, imam madzhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dipakai perkataan para sahabat sebagai sumber patokan hukum, dan selain mereka imam yang empat. Tetapi kapan perkataan para sahabat itu dijadikan hujjah, dijadikan penguat dalam permasalahan fikhiyah ataupun yang lainnya? Idza lam yusadim nassa min al-kitab aw as-sunnah, dengan catatan selama perkataan para sahabat itu tidak bertabrakan, tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Itu syaratnya. Syarat yang pertama, tidak boleh bertentangan perkataan sahabat dengan Al-Qur'an ataupun sunnah. Syarat yang kedua, walam yukhalifhu ghairuhu min as-sahabati fi qawli hadha, dan tidak ada pula para sahabat yang lain yang menyelisihi perkataan sahabat yang lainnya. Artinya sepakat. Seperti yang ma'ruf dalam permasalahan ini, yaitu tentang perubahan lafaz tasyahud. Perubahan lafaz tasyahud, para sahabat sepakat, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, untuk merubah lafaz tasyahud, yaitu lafaz salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud Rasulullah mengajarkan dalam lafaz tasyahud, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kemudian setelah itu, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya dari kalangan para sahabat merubah lafaz tersebut dengan assalamu alan nabiyyi. Assalam alan nabiyyi. Tidak assalamu alayka ayuhan nabi, tetapi assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka pendapat ini atau perkataan Aisyah dan yang lainnya dari para sahabat, tidak ada sahabat yang lain yang menentangnya, yang berbeda pendapat. Maka dengan ini mencocoki syarat boleh untuk dijadikan hujjah, selama tidak ada perkataan para sahabat yang lain yang menentangnya, yang bertolak belakang di antara salah satunya. Dan insyaallah ini pun akan kita temukan dalam bab yang lainnya. Wazida, kemudian ditambahkan syarat yang ketiga. Wazida syaratun syuhratul qaul. Syarat yang ketiga, hendaklah perkataan sahabat itu syuhrah, sebagai perkataan yang masyhur, perkataan yang terkenal di deretan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan perkataan yang nyeleneh, yang nyempal. Itu tiga syarat kapan dijadikannya perkataan sahabat sebagai hujjah. Tayyib. Maka selesailah dari muqaddimah yang pertama, itu tentang masadirut tasyri', sumber pengambilan hukum. Itu lima: Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma, qiyas, qaulus sahabi, tentunya dengan syarat-syarat yang ada. Qala hafizahullahu ta'ala al-muqaddimatu thaniyatu, kemudian pembukaan yang kedua, Al-Madarisul Fiqhiyah, sekolah-sekolah fiqih. Itu kalau kita ketahui, dalam artian madaris jama' daripada madrasah, ya, lembaga-lembaga fiqhiyah atau ma'had, pesantren-pesantren fiqhiyah ataupun marakiz, markas-markas fiqhiyah. Akan sebutkan oleh beliau kepada kita beberapa madarisil fiqhiyah, sekolah-sekolah fiqhiyah, pendidikan-pendidikan fiqhiyah ataupun pesantren-pesantren fiqhiyah, markas-markas fiqhiyah. Ada berapa atau kapan terjadinya hal itu? Dikatakan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala, al-madarisul fiqhiyah al-mashhuratu talathu madaris. Jadi tempat pembelajaran fiqih yang masyhur, pendidikan fiqih yang masyhur, ada tiga sekolah, tiga markas, tiga pusat pendidikan fiqih. Al-ula yang pertama, wahia akdamuha, itu yang paling pertamanya, yang disebut dengan madrasatul fiqhiyah, sumber pembelajaran fikih, yaitu madrasatu ahli ra'i, wahia al-madrasatul kufiyah, madrasahnya ahli ra'i, madrasahnya ahli akal, mereka-mereka yang mengedepankan akalnya, yaitu madrasahnya orang-orang Kufah. Apa madrasah yang enak diterjemahkan? Bisa pondok atau sekolah atau pendidikan fikih. Di awal terjadinya pendidikan fikih yaitu terjadi di Kufah, yang disebut dengan ahlul ra'i, mereka-mereka yang mengedepankan, mendahulukan akal dalam memahami permasalahan fikih. Wasaniyatu, dan yang kedua, madrasatu ahli hadis, lembaga ahli hadis. Wahia madrasatu ahli Hijaz, dan lembaga pendidikan fiqih ahli hadis, yaitu madrasahnya ahli Hijaz. Dan termasuk madrasah Ahlul Hijaz, wa minha al-madrasatu al-Baghdadiyah. Madrasah Baghdadiyah ini termasuk daripada madrasah Ahlul Hijaz. Mekah, Madinah, dan yang sekitarnya. Kenapa mereka disebut madrasah Ahlul Hadis? Karena mereka mendahulukan athar, mendahulukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum qiyas dan ijma'. Sehingga disebutlah madrasah al-hadis. Dan yang ketiga, wa thalithatu al-madrasatu dhahiriyah, sekolah fikih dhahiri, lembaga fikih dhahiri, yang mereka mengedepankan zahir nas, zahir dalil. Pokoknya zahirnya seperti itu, seperti itu. Ini dhahiri. Dan ini pun akan kita lewati. Contohnya orang-orang yang mendahulukan zahir suatu nas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri wa huwa junubun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan seseorang di antara kalian buang air seni di air yang tidak mengalir dan dalam keadaan dia junub. Tidak boleh. Ini zahirnya kan? Zahirnya tidak boleh untuk seseorang buang air kecil di air yang menggenang, di air yang menggenang, tidak mengalir, tidak ada perputarannya. Tayyib. Maka ini zahirnya. Maka kata ahli zahir, kata ahli zahir yang menilai sesuatu nas dengan zahirnya, sehingga kebanyakan ahli zahir ini jumud. Meskipun dalam sebagian tempat ada pula kebenarannya ketika menilai sesuatu dengan zahir. Tetapi dalam permasalahan ini keliru. Karena mereka melihat dalil ini, sunnah ini, larangan buang air kecil di air yang bergenang, kemudian mereka buang air kecil di botol atau plastik. Dan mereka lempar ke air yang bergenang. Kata mereka ini tidak termasuk larangan. Karena yang dilarang buang air kecil di air yang bergenang. Kan saya buang air kecil di botol atau plastik. Tayyib. Atau kata mereka seseorang buang air kecil di sekitar air yang bergenang, di sekitar lubang, kemudian ternyata mengalir air kencingnya ke air yang menggenang. Kata mereka ini tidak termasuk larangan. Kenapa? Karena saya tidak langsung buang air kecil di air yang menggenang tersebut, tapi saya di pinggirnya. Ya, maka ini adalah ahlul zahir yang menilai nas dalam Al-Quran ataupun sunnah secara zahirnya. Maka terkadang salah, dan salahnya lebih banyak, dan terkadang benar. Maka madrasah zahiriyah ini waqad kanat fil Iraq wal Andalus, dahulunya muncul di daerah Irak, di daerah Irak, ya Irak, dan juga daerah Andalus Spanyol sekarang. Tanya. Kemudian beliau akan terangkan ma yumayyizu kullu madrasatin, apa atau perkara apa yang terbedakan dari masing-masing madrasah ini, sekolah ini atau ma'had ini. Di sana ada ma'had ahlul ra'i, ada ma'had ahlul hadis, ada ma'had zahiriyah. Apa yang terbedakan ketiga madhab ini atau ketiga madrasah ini, ketiga lembaga pendidikan ini? Kata beliau, madrasatu ahlil kufah ahlul ra'i, yang pertama madrasah ahlil kufah yang disebut dengan madrasah ahlul ra'i yang mengedepankan akal. Kana likidamil madrasatil kufiyyati asbabu fi adami wafratil madatil hadithiyah. Ya. Sebabnya madrasah kufiyah ini, madrasah kufah yang disebut dengan madrasah ahli ra'i mengedepankan akal, dikarenakan tidak adanya kemampuan mereka dalam memahami hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarangnya di antara mereka yang mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga antum lihat kebanyakan yang lahir dari madrasah Kufah, madrasah Al-Ra'i, termasuk pula madrasahnya Al-Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi, karena beliau termasuk dari madrasah Kufah dan Al-Ra'i yang mendahulukan akal, sehingga jarang antum dapati mereka-mereka yang bermadhab Hanafi, mereka ahli dalam bidang hadis. Jikalau ada sedikit. Ingat, anak katakan jarang. Sebagaimana Syekh mengatakan seperti itu. Bukan berarti dinafikan, tidak ada sama sekali dari madhab Hanafi yang ahli hadis. Ada, tetapi jarang. Sedikit. Karena mereka tidak membidangi dan tidak mendalami dalam permasalahan hadis. Itu sebabnya sehingga mereka disebut ahlul ra'i. Mimma alja'ahum katsiran lil qiyas, dikarenakan pula mereka kembali, ya, kebanyakan mereka kembali, keseringan mereka kembali kepada qiyas. Ala ma indahum minal usuli minal kitab was sunnah, yang sementara mereka tidak memiliki pokok hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah. Wa fima ba'du tatawwara hadzal amru Kemudian setelah itu berkembanglah perkaranya. Hatta asbaha minhum man yasiru ila al-qiyasi qabla al-bahthi anin nasi. Ya. Perkembangan demi perkembangan, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka madrasah ahli al-Kufah yang mendahulukan akalnya, sehingga jadilah di antara mereka ada yang mendahulukan qiyas sebelum mereka mencari nas, dalil dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menopang dan menguatkan suatu permasalahan fikhiyah yang ada pada mereka, dengan serta-merta dan langsung mereka mengambil qiyas. Itu bentuk tatawarul umur, perkembangan yang ada pada mereka. Hatta urifu bi ahli ra'i, sehingga dikenalah mereka orang-orang Kufah ketika itu sebagai ahlur ra'i, yang mendahulukan pemikiran, akal. Kenapa disebut dengan ahlur ra'i? Likasrati isti'malihimul lirra'i wal qiyas. Karena keseringan mereka, kebanyakan mereka dalam menggunakan akal, pemikiran dan juga qiyas dalam permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka, tidak mengembalikan kepada Al-Quran ataupun Sunnah. Wa qillati akhdhihim bil athar, dan dikarenakan sedikitnya mereka mengambil athar, sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga pantaslah disebut dengan ahlur ra'i. Ya, maka hati-hati dalam mengedepankan akal dan jangan sampai menjadi pemuja akal yang terjatuh padanya orang-orang khawarij, mengedepankan akal-akal pemikiran mereka. Tetapi akal Allah SWT berikan kepada kita, ya, sebagai manusia keutamaannya dimuliakan Allah SWT dengan akal. Tiada lain bahwasanya akal itu untuk membantu kita dalam memahami nas-nas syar'i dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Sehingga bukan patokan utama dalam memahami syariat ini dengan akal. Oleh karena itu disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'la." Jikalau agama itu patokannya akal, sandarannya akal, sedikit-sedikit harus sesuai akal. Ya, maka jikalau agama itu harus sesuai dengan akal semuanya, niscaya bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap ketimbang atasnya. Iya, karena akal seperti itu. Akal kita pasti menuju bahwasanya bawah sepatu itu deh yang kotor, yang menginjak mungkin najis ataupun kotoran. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita tatkala kita berwudu dan dalam mengudakan khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, khuf, jika dikatakan khuf, yaitu perkara-perkara yang dipakai di kaki, baik itu sepatu ataupun kaos kaki, dengan menutupi mata kaki, maka itu disebut khuf. Maka seseorang ketika dia berwudu dengan khuf, dengan catatan sebelum memasukkannya dia berwudu, ya, umpamanya ada di antara antum berwudu, setelah berwudu dikarenakan mungkin tidak bepergian atau dikarenakan cuaca dingin, dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Setelah itu dia pergi ke Jakarta atau kemana, keluar dari Cikarang, ya, atau dia berada di tempatnya tetapi pakai kaos kaki, kemudian hadas, terjadi sesuatu yang membatalkan wudunya, baik itu yang keluar dari kubul ataupun dubur, maka dia ingin berwudu untuk melaksanakan salat karena masuk waktu salat, maka syariat memberikan rukhsah, keringanan untuk tidak mencopot sepatunya atau kaos kakinya, tetapi cukup ketika bagian mengusap atau mencuci kakinya dengan dia mengusap bagian atasnya saja. Ya, ini pun akan kita lewati insyaallah nanti dalam bab mengusap sepatu di dalam berwudu caranya. Maka cukup diusap atasnya saja. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ya. Maka jika kita pikir dengan akal, kita dahulukan akal, masa sih yang diusap atasnya, bukan bawahnya? Padahal bawahnya itu kotor. Ini menunjukkan kata Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya agama itu tidak berporos pada akal semuanya. Tayyib. Belum lagi kisah Isra wal Mi'raj. Yang Rasulullah SAW melakukannya dan kehendak Allah SWT selama beberapa waktu saja, beberapa jam saja, yang jikalau dinilai dengan akal perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, berapa bulan perjalanan menggunakan kendaraan, apakah sesuai dengan akal? Dan permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak sesuai dengan akal, maka tugas kita untuk al-imanu bihi, beriman dengannya. Karena akal kita tunduk di bawah nas Al-Quran ataupun sunnah yang sahih, dan akal kita dipungsikan untuk memahami Al-Quran dan as-sunnah. Taib. Sehingga tugas kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, meskipun akal kita tidak mampu untuk mencernanya. ثم إنهم أكثر من البحث في المسائل الافتراضية التي لم تقع. Kemudian kelompok ahlul ra'yi ini, ahlul kufah, kebanyakan mereka membahas permasalahan-permasalahan iftiradi, permasalahan-permasalahan yang baru, allati lam taqa, yang permasalahan itu tidak terjadi. Wa innama min babit takhayul, tetapi permasalahan itu termasuk bab takhayul saja, menghayal seseorang. Iya, menghayal dia bagaimana kelak di planet. Iya. Wudu pakai apa? Apakah di sana ada debu? Ya, kalau tidak ada air, apakah harus tayamum? Dibahas oleh mereka. Maka ini bab takhayul, berkhayal saja dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi. Maka hati-hati, jangan sampai kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak terjadi. Ya. Dan kita bertanya dengan perkara-perkara yang hal itu tidak terjadi. Sehingga Rasulullah sebutkan dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, inna mimma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim, dari perkara-perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, sebelum kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka banyak bertanya dalam perkara-perkara yang itu tidak terjadi, perkara-perkara yang tidak penting untuk ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu istilahnya. Ya. Maka jangan sampai ditanyakan. Tanya yang sudah jelas-jelas permasalahannya ada. Ya. Permasalahannya dibahas oleh para ulama. Tidak kita bertanya umpamanya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya hal itu tidak terjadi. Dan ini kebanyakannya yang terjatuh dari kalangan ahlu ra'i. وهذا مما لا شك فيه أنه كان من الأسباب المؤدية إلى تشعب كتب الفقه. Maka tidak disangsikan lagi, tidak diragukan lagi, hal ini merupakan sebab yang menghantarkan banyaknya kitab-kitab fikih, tashaubi kutubil fiqhi, beraneka ragamnya kitab-kitab fikih, dikarenakan ada di antara manusia yang mereka mengedepankan akal dan membahas permasalahan-permasalahan yang hal itu tidak ada bentuk nyatanya, tidak ada kenyataannya. Baik. Wa kasrati tafri'at, dan tentunya akan lebih banyak lagi perkara-perkara yang dirinci cabang-cabang permasalahan akan semakin banyak jikalau membahas perkara-perkara yang tidak terjadi. Allati akhrajat katsira minal masaili anil mawdu'iyyati fil bahthi, yang mana perkara-perkara tersebut kebanyakannya adalah perkara-perkara yang tidak ada sumber aslinya. Ya. Sebagai perkara-perkara yang palsu, perkara-perkara yang keliru, yang menyimpang, yang nyeleneh, yang tidak ada sumber aslinya. Sehingga itulah sebab kenapa terjadinya perselisihan yang banyak dalam permasalahan-permasalahan fikih, dikarenakan di sana ada yang mendahulukan akal, di sana ada yang berdalil dengan dalil yang lemah atau yang munkar atau yang palsu, sehingga tentunya akan kita dapati berbagai macam kitab-kitab fikih. Ya. Dan itu sudah kita saksikan. Wa ya'til madhhabul Hanafi fi ra'si hadhil madrasati wa huwa al-baqi minha, maka datanglah madhab al-Imam Hanafi yang termasuk atau sebagai pemimpin dan tokoh dalam madrasah ini, yaitu madrasah ahli ra'i, ahli kufah, dan sebagai madrasah yang masih tetap sampai sekarang, yaitu melalui al-imam Hanafi yang terkenal sebagai ahli ra'i, mendahulukan akal. Sampai-sampai para ulama berselisih apakah al-imam Hanafi cocok dan layak dikatakan sebagai imam atau tidak. Tanya. Dikarenakannya kebanyakan permasalahannya mendahulukan akal. Meskipun dalam sebagian tempat ada yang benar, ya, apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi, tetapi kebanyakannya tentunya keliru. Baik, tetapi ahli sunnah masih mengatakan al-Imam Hanafi termasuk imam min a'immatis sunnah. Baik. Meskipun tadi di antara mereka ada yang tidak mengakuinya sebagai imam ahli sunnah. Wa sayati ma'ana al-kalam anhu, dan akan datang bersama kita insyaallah nanti pembahasan tentang madrasah al-Imam Hanafi. Wa an a'lamihi wa qawaidihim, dan akan datang ciri-ciri madrasahnya al-Imam Hanafi dan juga kaidah-kaidah mereka. Wallati والتي سيتبين من خلالها أوجه الفروق بينه وبين غيره من المذاهب المنسوبة لمدارس أخرى, dan akan jelas pula sisi-sisi penyimpangan dari berbagai macam sisi, perbedaan-perbedaan yang ada di antara madhab ahli ra'i, madhab al-imam Hanafi dengan madhab yang lainnya, antara madrasah al-imam Hanafi dengan madrasah-madrasah yang lainnya, akan kita ketahui dari sisi mana perbedaannya dan dari sisi mana kekeliruan-kekeliruan yang ada di madhab al-imam Hanafi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.